Rakape sing mbok tresnani bali tresnani kowe tapi kowe tetep ngeyelai. Aku sengwing apa pilihanmu wis dadi karepe ati entah sawan esmu saya ilang apa kowe ra engko kepahagiaan apa ra kesalatimu sokeng simu apa ora kesalahanmu merjuangke tresno semu. Ah!